Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi isanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak pernah henti, tidak pernah di stop sama Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga saking banyaknya kita gak bisa hitung. Bahkan orang yang marah-marah sama Allah dan mengatakan, mengapa aku diuji dengan seberat ini? Kalau dia disuruh menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari tersebut, dia gak akan bisa menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matullahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian gak akan bisa menghitungnya. Makanya orang tuh komplain, itu bukan karena dia tidak dapat nikmat, tapi seperti yang Allah firmankan, manusia itu zalim dan suka kufur nikmat. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Manusia itu suka banget zalim dan suka kufur nikmat. Oleh karena itu, coba kita hitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sisi kesel, sisi marah-marah, sisi komplain, sisi meratapi nasib itu akan otomatis berkurang, bahkan terkubur. Oleh karena itu Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabb-mu, maka bicarakan. Itu salah satu PR kita. Coba sebutkan nikmat-nikmat Allah kepada diri kita. Dan di antara nikmat Allah kepada diri kita adalah kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk mendapatkan ilmu nafi yang merupakan ruh dalam kehidupan. Ruh dalam kehidupan. Ilmu itu kehidupan itu sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, maka ketika kita diberikan kesempatan, PR kita bersyukur. Biar Allah tambah. Dan kalau kita tidak bersyukur, inna azabi la syadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Oleh karena itu, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk banyak-banyak bersyukur, dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bab yang sangat penting dan sangat keseharian, yaitu mulatafatil yatim wal banat wasairi dha'afati wal masakin wal munkasirina wal ihsani ilaihim wa syafaqati alaihim wa tawadu'i ma'ahum wa khafdil janahi lahum. Tentang menyayangi anak yatim, anak perempuan, orang-orang lemah, fakir miskin, orang-orang yang sedang terpuruk, memberikan yang terbaik buat mereka, menyayangi, tawadu' dan rendah hati. Bab yang sangat penting. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dengan segala kekurangan kita, tentang hadis Abu Hurairah tentang seburuk-buruknya makanan, ternyata di antara kriteria makanan yang buruk bukan hanya dari sisi kandungan, bukan hanya dari sisi bahan baku, bukan hanya dari sisi umur tuh makanan, masa expired, tapi juga ternyata dari sisi siapa yang diundang makan. Kalau yang diundang makan hanya orang-orang kaya dan tidak mengajak ke orang-orang miskin, maka itu jadi makanan yang buruk. Makanya keberadaan orang miskin itu salah satu penentu, hadirin. Salah satu penentu. Dia diberikan atau mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala menentukan berkah atau tidaknya makanan. Baik atau buruknya makanan. Ketika mereka tidak dilibatkan secara sengaja karena kemiskinan mereka, karena kefakiran mereka, maka keberkahan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka dilibatkan, ketika mereka diundang, ketika mereka diajak, maka keberkahan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa peran mereka itu, dan salah satu penentu ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, lagi-lagi korelasinya dengan bab ini pentingnya memberikan perhatian kepada orang-orang lemah, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang yang sedang kesulitan. Dan berbuat baik kepada mereka secara fisik dan psikis atau non-fisik. Secara fisik adalah mereka diundang makan sehingga mereka bisa makan. Dan di banyak contoh di masyarakat, banyak mereka gak pernah makan makanan seenak itu seumur hidup mereka. Misalnya ketika mereka diundang ke sebuah acara makan-makan, bahkan ada sebagian orang gak ngerti nama makanannya itu apa, tapi enak gitu loh. Aku ngambil yang itu tuh gitu loh, enak. Namanya apa? Gak tahu. Yang penting enak. Jadi bayangkan betapa besarnya pahala yang mengundang karena memberikan kesempatan dan menyenangkan mereka. Ada yang udah lama gak makan daging atau ayam, dengan diundang dapat makanan seperti itu. Jadi mereka dikasih perhatian secara fisik, secara ini, dan juga dikasih secara non fisik. Karena mereka diundang dan disatukan dengan orang-orang kaya dan dibuat natural aja gitu. Dibuat menyatu. Dibuat bersama-sama. Gitu. bersama-sama, bergabung gitu. Jadi tanpa memperdulikan miskin kaya, lalu fakir atau punya uang, enggak, udah dibuat gitu. Dan itu menyenangkan seseorang, menyenangkan seseorang. Orang tuh merasa diterima oleh pihak yang dia rasa lebih tinggi dari dia, pihak yang dia rasa lebih lebih mampu dari dia, lebih mapan dari dia, lebih sukses daripada dia. Dan perasaan diterima itu penting. Dan perasaan itu tidak ada kalau kita hanya ngumpulin mereka aja, gitu lah, tanpa membuat mereka bergabung dengan yang lain. Tapi kalau kita buat mereka gabung sama pihak atau orang-orang yang mapan, yang kaya dan seterusnya, dan mereka dibuat berinteraksi natural aja. Dan yang kayaknya pun juga baik, humble, ramah. Terus udah di acara kayak gitu enggak terlihat miskin, kaya dan seterusnya. Dari segi interaksi, dari segi keramahan, dari segi apa yang dimakan, apa yang disuguhkan, semua dapat hal yang sama. Itu memberikan nilai penting dalam diri orang-orang yang sedang lagi susah, atau orang-orang fakir, orang-orang miskin. Karena mereka merasa diterima, mereka merasa dirangkul, disayang, dan perasaan diterima itu besar. Betapa banyak kasus kriminal, lalu orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji, bahkan tindakan yang keji, ketika kita lihat penyebabnya, awalnya itu karena dia merasa gak diterima sama lingkungannya, dia merasa gak diterima sama keluarganya, dia merasa tidak diterima oleh orang tuanya. Akhirnya itu merusak jiwanya, akhirnya dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Terkadang kita lupa akar masalah, hadirin. Kita lupa akar masalah dari itu semua. Ternyata sebuah perhatian dan sebuah penerimaan, bukan tentang uang ternyata, bukan tentang materi, tapi rasa diterima. Karena rasa diterima itu penting. Ya simpel aja lah, hadirin. Kalau kita pindah ke sebuah komplek atau klaster atau townhouse, dan kita merasa gak diterima oleh seluruh tetangga kita, emang kita bertahan di sana? Enggak, kita akan pindah. Rasa diterima itu penting. Dan itulah luar biasanya konsep di dalam agama kita. Lihat hadis ini. Nabi SAW meminta kita mengundang semuanya. Lihat bagaimana konsep sholat berjamaah. Tidak membeda-bedakan. Lihat bagaimana konsep haji, umrah. Tapi lebih terasa di haji. Lihat bagaimana semua orang dengan status sosial masing-masing memakai seragam yang sama. Lalu menuju tempat-tempat yang sama. Lalu berdoa di padang yang sama. Maksudnya padang Arafah. Dan kebersamaan seperti itu sangat indah. Lihat bagaimana Bilal radhiyallahu ta'ala anhu diterima oleh nama-nama besar seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Lihat bagaimana perasaan atau booster keimanan dan booster kebesaran jiwa yang didapat oleh Yasir, Sumayyah dan Ammar ketika sedang disiksa dan pada saat itu dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam secara status sosial sangat ningrat. Jauh di atas keluarga Yasir radhiyallahu taala anhum. Dan belum lagi ketika itu mereka sedang disiksa. Nabi SAW sangat ningrat. Cucunya Abdul Muttalib. Makanya beliau gak tersentuh. Dan orang seperti itu turun ke bawah lalu. Dan kalimat yang disampaikan kan satu kalimat secara umum ya. Secara umum yang membuat ya Yasir bersama keluarga itu bertahan. Kata Nabi SAW, sobronnya. Sabron ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah keluarga Yasir karena janji Allah kepada kalian adalah surga. Itu sebuah kalimat yang mengguncang jiwa dan mengangkat kebesaran jiwa satu keluarga. Bayangkan kalau kita di posisi mereka apa yang kita rasakan. Oke, fisik boleh sedang sakit dan sedang tersiksa, tapi jiwa didatangi oleh nabinya, didatangi oleh nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, rasul mereka sallallahu alaihi wasallam, orang yang punya kedudukan tinggi, orang yang paling mulia, lalu memberikan pesan yang sangat sederhana tapi menghujam, sabrun ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah keluarga Yasir karena janji Allah kepada kalian adalah surga. Allahu Akbar, Rabbul Alamin menjanjikan surga. Lihat bagaimana sejarah mencatat kaum Ansar menerima muhajirin. Wih, itu luar biasa nih. Kaum Ansar menerima muhajirin itu pelajaran besar. Bagaimana ini bukan menerima seseorang itu bukan hanya teori tapi diwujudkan nyata di tengah-tengah para sahabat. Dan muhajirin secara umum pada saat itu gak punya uang, gak punya aset, gak punya apa-apa. Tiba-tiba kaum Ansar menawarkan hartanya, bukan hanya menerima, bukan hanya silakan masuk ke kota kami. Orang yang hari ini orang tuh mencari suaka ke sebuah negara, diizinkan masuk aja senengnya minta ampun. Padahal gak dikasih apa-apa, cuman boleh masuk aja ke negara tersebut. Itu senengnya luar biasa. Asal-asal diizinkan masuk wilayah aja seneng mereka. Jadi bayangkan apa yang dilakukan kaum Ansar dulu. Penerimaan yang sangat luar biasa. Sampai dikasih, ditawarkan harta, ditawarkan kebun. Ditawarkan untuk menikah. Allahu Akbar. Ini pelajaran besar bagi kita hadirin sekalian. Bagaimana kita harus terus belajar bagaimana menerima seseorang, khususnya orang-orang yang sedang kesulitan secara materi, orang-orang yang butuh, dan juga orang-orang yang kesulitan dalam masalah hidayah, itu penting. Orang-orang yang hatinya sedang kosong, jiwanya sedang itu, perlu diterima. Diterima itu hal yang sangat besar pengaruhnya. Orang tuh kalau udah merasa diterima, merasa dipercaya, merasa diperhatikan, merasa disayang. Coba kita lihat, dia akan berikan semuanya. Dia akan berikan kesetiaannya, loyalitasnya, segala macam dia akan kasih. Itu manusia secara umum. Jangankan manusia, dan binatang aja begitu. Sedangkan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Orang binatang buas saja begitu. Ada singa itu, singa ini hadirin. Dia tahu siapa yang nolong dia waktu kecil. Waktu dia ketemu lagi sama yang nolong di hutan lepas. Itu dikejar, orang ini pikir mau diterkam, ternyata dijilat-jilat sama tuh singa. Karena itu orang yang selamatkan dia waktu kecil. Terus habis itu singanya dilepas, jadi raja hutan, udah menakutkan, ngerti dia. Itu singa. Dan manusia diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Makanya terkadang yang membuat anak tumbuh menjadi anak yang bandel, nakal segala macam, atau buat masalah, itu bisa jadi bukan karena kekurangannya waktu kecil, tapi dia merasa tidak diterima waktu kecil. Akhirnya dia lawan semuanya. Itu kan salah satu hikmah kenapa para sahabat sangat solid hadirin. Karena mereka merasa diterima. Di antara faktornya tentu saja, ada banyak faktor. Tapi salah satu faktornya, merasa diterima, merasa diperhatikan, merasa disayang. Manusia itu kata para ulama, madaniyut taba'. Itu kata para ulama. Secara tabiat dia itu makhluk sosial. Dan salah satu karakter makhluk sosial itu menerima dan diterima. Jadi itu yang perlu kita renungkan dan ini yang perlu kita asah. Skill ini harus kita asah diri. Dan skill ini akan terasah dengan baik jika, nah ini jika kita benar-benar mentauhidkan Allah. Karena orang yang mentauhidkan Allah, dia akan benar-benar sadar bahwa dia hanya hamba. Dan kalau orang itu sadar, dia adalah hamba. Maka hamba itu konsepnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami itu milik Allah. Dan kami akan kembali kepada Allah. Kalau kita udah yakin bahwa kita ini dan semua yang ada di tengah-tengah kita, semuanya milik Allah. Lalu bedanya sama orang miskin apa ya? Bedanya sama orang fakir apa? Makanya Allah berfirman tentang hamba-hambanya. Bahkan tentang manusia. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu al-ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian itu miskin di hadapan Allah. Kalian itu fakir di hadapan Allah. Fakir. Kalian tuh gak punya apa-apa. Kalian butuh kepada Allah. Karena kalian gak punya apa-apa. Dan itulah hakikat kita hadirin. Hakikat kita adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Fatir ayat 15 di atas. Antumul fuqara ila Allah, kalian itu fakir di hadapan Allah. Dan ketika kita merasa enggak punya apa-apa, apa yang mau kita banggakan sama orang lain? Apa yang mau kita pamerkan di hadapan orang lain, kita enggak punya apa-apa. Dan itu akan membuat kita sangat mudah menerima pihak lain. Secara positif. Jadi perkuat tauhid kita kepada Allah dan sadarkan kita bahwa kita ini hanya hamba yang gak punya apa-apa, Ya la haula wa la quwata illa billah. Gak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita ini milik Allah dan semua kita milik Allah. Semua yang ada di kita itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang Maha Kaya, bukan kita. Kita dan yang seluruh hamba Allah itu fakir. Yang kaya siapa? Allah. Wallahu al-ghaniyyul hamid. Dan Allah yang Maha Kaya dan Maha Terpuji. Saya rasa cukup. Kita coba buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad. Dan sebelum sesi tanya jawab sekali lagi, kita berada di akhir-akhir Syawal. Barang siapa di antara kita yang belum menyelesaikan puasa Syawal, selesaikan hadirin. Karena ada kasus-kasus di tahun-tahun yang lalu itu kurang satu hari lagi, bayangkan, sayang banget, kurang dua hari lagi. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT memberkahi Imam Nawawi rahimahullah, Ustaz, saudara-saudara tim tim dan muslimin di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Mohon pencerahan bila mana kebutuhan istri dan anak-anak sudah tercukupi, apakah lebih baik memberikan nafkah dilebihkan bagi anak istri atau ke masjid atau ke orang miskin, janda atau ke kakak adik istri yang hidup pas-pasan. Mohon nasihatnya untuk saya. Jazakallahu khairan barakallahu fikum fikum barakallahu wa iyyakum. Allah Ta'ala alam bisawab. Setelah suami atau setelah istri dan anak-anak sudah tercukupi sebagaimana yang disampaikan, maka coba alirkan ke yang membutuhkan. Dan bisa dimulai dengan kakak adik istri yang hidup pas-pasan. Karena kita tahu bahwa memberikan kepada orang yang punya hubungan darah dapat dua pahala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatun wasilah. Shadaqatun wasilah. Dapat pahala sedekah dan pahala silaturahim. Lalu berikan kepada fakir miskin atau janda yang membutuhkan, atau masjid punya program apa, masjid kita untuk dakwah juga penting hadirin, dan itu pahala akan mengalir terus. Jadi bisa diarahkan ke sana agar kita kaya akan amal soleh gitu, variasi amal soleh kita banyak. Kita udah dapat nafkah kepada dikasih taufik bisa kasih nafkah kepada istri dan anak-anak. Terus kita bisa kasih ke fakir miskin dan tadi. Terus juga kita bisa mendapatkan pahala mentarbiyah keluarga kita, mendidik istri dan anak-anak kita, mengajarkan mereka pentingnya berbagi sama orang. Itu pentingnya berbagi sama orang. Jadi walaupun kasih nafkah yang lebih ke istri dan anak dapat pahala juga, tapi ini variasinya, variannya tuh banyak. Istri anak, terus yang kedua memberikan kepada fakir miskin atau silaturahim kepada saudara istri, lalu kasih ke tadi dakwah untuk hidayah manusia, itu juga pahalanya sangat besar. Terus yang berikutnya edukasi ke istri dan anak-anak, bahwa edukasinya banyak loh di sini. Edukasi dari beberapa sisi. Yang pertama, mengajarkan mereka hidup cukup dan tidak berlebih-lebihan. Gitu loh, hidup yang cukup dan tidak berlebih itu penting. Karena orang kalau berlebih-lebihan, dampak negatifnya kemana-mana. Terus yang kedua, mengedukasi istri dan anak-anak untuk berbagi, untuk memberi. Itu penting, sangat penting. Jiwa memberi kita tuh harus dilatih dan dididik. Terus yang ketiga, mendidik mereka untuk silaturahim. Misalnya tadi kasih ke kakak atau adik istri yang pas-pasan, didik anak kita untuk silaturahim kepada om dan tantenya. Itu penting, untuk berbagi dengan sepupunya. Karena kalau kakak dan adik istri kita punya keponakan, punya anak, berarti kan itu sepupuan sama anak kita. Istri dengan keponakannya penting. Jangan sampai istri lupa sama keponakannya sendiri. Sibuk sama anak orang lain, tapi keponakannya gak diurus. Gitu. Jadi, itu poin. Terus juga, mempersolid hubungan istri dan kakak adiknya. Itu penting. Mempersolid hubungan istri dan kakak adiknya. Apalagi kalau mereka kesusahan, terus mereka lihat kita hidup berkecukupan, itu kan setan bermain, kan hadirin. Wong kakak-kakaknya Nabi Yusuf aja bisa cemburu sama Nabi Yusuf. Jadi kecemburuan kakak adik itu tercatat dalam sejarah. Hal yang menjadi PR sosial dari waktu ke waktu. Jadi itu harus dijaga. Waktu istri kita berada dalam kecukupan, terus kakak adiknya susah pas-pasan, bantu. Itu untuk mempersolid keluarga. Dan jangan sampai keluarga pecah gara-gara kecemburuan. Dan sejarah sudah mencatat hal itu mudah saja terjadi. Jadi ada banyak manfaat kalau kita memberi itu. Dan saran saya bukan hanya memberi, tapi libatkan istri dan anak-anak. Libatkan, karena ini edukasi yang mahal. Hadirin sekalian, Allah Ta'ala bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, guru-guru, orang-orang yang dicintai Imam Nawawi, serta seluruh muslim. Semoga Pak Ustadz, seluruh tim keluarga Ustadz, dan keluarga seluruh tim dan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia selalu dalam ridha dan perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Afan Pak Ustadz, izin bertanya, kalau dalam walimah kita mengundang hanya keluarga dekat tanpa melihat kaya miskinnya, namun kalau ternyata kebetulan tidak ada yang miskin, apakah walimahnya juga menjadi tidak berkah? Jazakallahu khairan, semoga Pak Ustadz dan tim dimudahkan dalam berdakwah dan diterima Allah sebagai amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kalau tidak ada arah dan tidak ada maksud untuk meninggalkan orang miskin karena kemiskinannya dan hanya mengundang orang kaya karena kekayaannya, namun karena faktor lain, dan contohnya di pandemi kita tahu di banyak momen atau di banyak waktu pada saat di pandemi ini sangat dibatasi jumlah yang hadir, yang membuat jangankan mengundang orang lain, seringkali sebagian keluarga aja gak bisa terundang. Betul gak? Betul apa gak? Benar. Iya, betul begitu. Jadi, dan kebetulan memang keluarga kita Allah kasih ujian, dimampukan secara finansial. Dan gak ada maksud sama sekali. Maka selamat, tidak ada maksud untuk meninggalkan orang miskin karena kemiskinannya, memarjinalkan mereka karena kefakirannya, insya Allah tidak masuk ke hadis ini. Apalagi kita pun melatih diri kita dan membiasakan diri kita membantu mereka dan berinteraksi dengan mereka, bergaul dengan mereka di kesempatan-kesempatan yang lain. Maka jika kita buktikan dengan cara-cara seperti itu, insya Allah aman bismillah. Dan itu juga menjawab beberapa pertanyaan yang serupa. Ada juga yang bilang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmatnya untuk Imam Nawawi, para ulama yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat, juga Ustadz, keluarga, tim, seluruh kaum muslimin. Semoga diberikan tambahan nikmat sehat oleh Allah. Amin. Rabbal Amin. Wa iyakum. Ustadz, saat saya dan suami walimah ketika itu mengundang kerabat dan keluarga ayah saya, walaupun tidak dikatakan miskin, dan mereka termasuk orang yang tidak pernah makan makanan enak seperti yang ada di walimah kami. Apakah ini termasuk dalam hadis tersebut? Insyaallah sekali lagi, seperti ini tidak ada maksud untuk meninggalkan orang miskin karena kemiskinannya. Insyaallah semoga Allah memberikan keberkahan kepada pernikahan yang bertanya. Apalagi ditambah mereka bukan orang miskin, tapi mereka dikasih menu yang baik dan seterusnya. Allah taala, insyaallah. Semoga Allah kasih keberkahan. Pertanyaan, bismillah, Ustadz izin bertanya, apakah anak perempuan kami yang kodolo berkebutuhan khusus bisa jadi manfaat untuk umat? Terkadang saya berpikir kalau anak ini ada kekurangan. Ustadz, jazakallahu khair, Ustadz. Waalaikumsalam. Yang pertama, kalau bertanya mulailah dengan salam, karena ada riwayat disampaikan assalam qabla sual, salam sebelum bertanya. Salam sebelum bertanya. Dan salah satu sisi positifnya, kita akan dapat pahala. Karena Nabi mengatakan assalamualaikum 10, assalamualaikum warahmatullahi 20, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Dan kita akan mendapatkan salam dari yang kita salami. Dan itu doa yang sangat berharga bagi kita. Jadi kalau kita gak ucapkan salam, kita gak mengikuti sunnah Nabi SAW, lalu kita kehilangan banyak pahala besar. Adapun mungkin penanya lupa atau gak sempat, atau mungkin belum tahu, insya Allah gak ada masalah, tapi untuk ke depan. Anak perempuan punya kebutuhan khusus bisa jadi manfaat untuk umat. Terkadang saya berpikir kalau anak ini ada kekurangan. Terima kasih. Jazakallah. Yang punya kekurangan bukan hanya anak kebutuhan khusus. Kita semua punya kekurangan. Siapa di antara kita sempurna? Gak ada. Gak ada yang sempurna. Nah, seringkali orang itu berpikir kekurangan itu hanya kekurangan fisik. Padahal kekurangan iman lebih bahaya daripada kekurangan fisik. Kekurangan takwa lebih bahaya daripada kekurangan fisik. Kekurangan sabar lebih bahaya daripada kekurangan fisik. Kekurangan ridho kepada Allah lebih bahaya daripada kekurangan fisik. Dan ada banyak, dan saya kenal sebagian mereka yang punya kebutuhan khusus, yang lahir tidak sempurna atau punya kekurangan karena kejadian, karena kecelakaan dan seterusnya. Itu jauh lebih bermanfaat dibanding yang punya fisik yang sempurna. Jauh lebih bermanfaat. Dan beberapa mereka saya kenal baik. Sangat produktif. Sangat produktif. Bukan hanya mandiri, tapi ngebantu banyak pihak. Dan punya karya. Dan gak minta-minta. Gak minta-minta. Itu hal yang perlu kita renungkan. Dan sebagian mereka kalau dikasih, hadirin, gak nyaman. Dan mengatakan, saya belum ngasih apapun. Saya belum memberikan apapun. Jadi berpikirnya itu apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita berikan. Ini bukan tentang kekurangan fisik, ini tentang iman, tentang mental, tentang jiwa. Yang membuat orang gak produktif itu bukan tentang fisik secara umum, tapi jiwanya gak ini. Oleh karena itu, perbanyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan minta kekuatan kepada Rabbul Alamin. Dan syukur yang ada. Kalau orang tuanya saja sudah memandang anak ini ada kekurangan dalam tanda kutip, lalu bagaimana kita mendidik mereka menjadi orang besar? Kita yang harus di saf pertama meyakinkan nih anak tentang nikmat-nikmat Allah dan bagaimana mencetak anak yang punya jiwa besar. Nah, kalau pendidiknya aja sudah terpukul, sudah kerdil, ya gimana kita bisa memberikan energi itu kepada anak? Fakiru syaila yu'ti. Orang yang tidak punya gak bisa memberi. Dan ada banyak kasus demikian, orang tua yang minder dengan anaknya sendiri dan akhirnya anaknya berantakan. Dan di masyarakat pun ada sebagian orang tua yang bangga dengan anaknya walaupun anaknya punya kebutuhan khusus, yang support anaknya dan selalu memberikan hal-hal positif, optimisme kepada anak, disampaikan iman, sampaikan ketakwaan, dan anaknya, oh masya Allah, anak percaya dengan Rabbnya, optimis, semangat, dan punya karya yang lebih bagus daripada orang-orang normal. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.